tiada yang abadi. Kitaran hidup ini dirimu, diriku, adakah mengabdi untuk manusia? Janganlah kau belenggu, janganlah kau pagari. Terima kasih.